قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعظم الميتة أو ميتة وشعرها نجس إلا الآدمية. Hak dulu dia kata, dan segala kulit bangkai jadi suci ia dengan samuk, kecualinya kulit ba'ani dan babi, dan barang yang lahir ia dari keduanya. Atawapun min ahadihima, dari salah satu ani dengan kambing boleh anak, atau babi dengan kambing piri boleh anak, pun hukum panggilnya najis. Waktu najis ketika hidup juga najis ketika mati, maka kulit dia tu sama tak jadi suci. Tu hak istisna. Hak lain pada tu, maka jadi suci dengan sebab sama. Tu mata hak dulu sutanya syarat, cuma dalam hasiah tu panggil cara dia lagi. Amai tengok mata musanah hak ni pula. Wa'azmul mayyitati, dan bermula tulang bagi bangkai itu, wa sya'ruha, dan bulunya, tulang dan bulunya, najisun, ia najis. Tulang bagi bangkai dan bulu-bulunya hukum najis. Lakah di illal adamiyya, kecuali anak Adam, manusia. Tulang manusia, bulu, hak tu apa dia? Istisna situ ya. Illal adamiyah, kita lakukan ambil syarah situ dulu sikit. Ai fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Maka bulunya, bulu anak Adam, termasuknya rambut-rambut, tahirun, ya suci. Ya suci. Kamaitatihi, seperti bangkainya. Bapa buat belah tun barat. Kata hasiah dulu sini, qauluhu illal adamiyyah, ai illa sya'ral adamiyyi. Mulak kedek gitu. Illal adamiyyah, ai illa sya'ral adamiyyi, malaikan bulu anak Adam. Makna bulu orang lah, rambut-rambut orang. Tafsir begitu, ala muqtaba qani'i syarihi, atas kehendak dan dengung perbuatan syarah tu nak tafsir gitulah. Illal adamiyyah, mana illa sya'ral adamiyyi. Walizalika, dan sebab itulah. Qala, sebab itulah berkata ia syarah, fa inna sya'rahu tahirun. Tu itu atas dengung kala syarah nak tafsir gitu. Kalau wa ala muqtaba kalamil musannifi, dan atas dengung kala musannaf Syekh Abi Sujak tu mata, kalau nak tengok dengung hak kala mata nak kata gini, yuqalu illa azmal adamiyyi wa sya'rahu. Nak buat tu. Dah dia kata tulang bangkai dan bulunya, bulu bangkai itu najis, malaikat anak Adam. Ini malaikat tulang anak Adam dan bulunya. Dengung mata nak buat tu, tapi tengok kalau syarahnya nak tafsir illal adamiyyan, illa syi'ral adami. Itu segi ibarat lah. Wa qad 'arafta anna al-hukma laysa qasiran 'alayhima. Ah tu 'arafta tu dalam hasiah kita dok kecek di atas tu tak ada tengok lagi. Dia kata sungguh telah engkau tahu bahawa sehukum itu masalah suci najis tu hukum tu laisa qasiran alaihima, bukanlah ia hukum tu yang simpan atas kedua saja, atas apa dia, atas azm, atas tulai wa syarah, bukan atas tulai dan bulu tu saja. Bal mayyitatuhu tahiratun kulluha, bahkan bangkai anak Adam tu yang suci seluruhnya, semuanya suci. Ha, sabit itulah. Walizalika qala syarihu kamaitatihi. Sabit itu, sabit mana? Walizalika ay likauni maitatihi tahirah kulluha. Sabat itulah mustadah kata kamaitatihi. Bulu rambut tulah supo bangkainya. Noyak sendiri bangkai anak Adam sendiri itu suci semua. Dia panggil bangkai. Sebab dia mati ke, panggil bangkai lah. Dia mati. Tapi orang Melayu kita panggil bangkai. Lepas tu kaya ke alih bakar. Bakar. Bangkai. Nah, supaya bahasa surat ditulis buah petai. Tulis soya. Apa kita baca tengok luah lah. Ada-ada baca tu. Ya asal petai. Ada baca tukar alih petah. Ada baca imalah petah. Ini pas-pas tu lah. Bangkai. Tu baca tu asah. Ini tukar ya kat alih bangkai. Ada buka bakai. Buka bakai mampu. Yalah tu. Tupalah luah cubit tiga. Petai, petah, petah. Tupai, tupah, tupai. Nah. Tupalah. Ini pas-pas tu lah. Bangkai, bangkai, bangkai. Deh. Itu luah kita. Baik. Jadi nak ayat kata bila kita manusia ni mati, tak kira lah sama ada yang mukmin kafir supalah. Itu bab agama. Sama ada yang beriman, yang tak beriman, nak ayat kata anak Adam semuanya. Semua anak cucu Adam. Bila mati suci. Semua suci sama ada kafir mukmin. Itu di sisi mazhab kita Syafi'i lah tu. Kalau mazhab lain dia lain sikit. Nah. Lepas tu kita hundur klik sarah-sarah, tak ada tengok apa lagi tu, dah ambil mata, main ambil di hujung sarah. Hundur klik. Dan bermula tulang bangkai dan bulunya najisun, najis. Lembu mati tulang tak semelas sarah. Tulang bulu najis. Demikianlah. Wa kazal maitatu aidan. Tak kala musannah kata tulang bangkai tu najis. Hidup hukum najis betul tulang. Hidup hukum najis betul bulu. Pas diri bangkai sendiri tu. Diri bangkai sendiri. Wa kazal maitatu aidan. Tu salah kita zahir sikit lagi. Dan begitulah wa kaza, apa dia kaza, wa kaza ay kal mazkur min al azmi wa syar, supatulah bangkai, bangkai juga naji, barangkali naji satun, ada titik tu nak-naknya. Tu ada hasiah. Nah, cuba kita tengok qawluhu wa kazal maitatu, katanya syarah wa kazal maitatu, dia kata di sini min zikril ammi ba'dal khassi. Apa? Saat ni sebut tulang. Tulang tu kira ada satu juzuk. Sebut bulu, satu juzuk. Lepas tu mai sebut hak umumnya diri bangkai. Dia panggil min zikril am ba'dal khass. Bak apa tu? Li ifadati najasati baqiyati ajza'iha, idafah semua tu. Tak ada cacat segi balarah kerana kalimah yang diguna kalimah fasihah semua. Kalau kita mengaji ilmu balarah tu, bila idafah berturut-turut tu, nak jadi cacat di segi balaghah, tapi bila kelimah dia diidhafah tu tak fasih. Ini kelimah fasihah semua. Li ifadati najasati baqiyati ajza'iha. Apa tengok? Apa dia? Ifadah idhafah ke najasah, najasah idhafah ke baqiyati, baqiyati idhafah pada ajza', ajza' idhafah pada ha. Berturut-turut tapi tak apa. Li ifadati najasati, situ idhafah masdar kepada fa'il, kepada maf'ul, kerana memberi faedah akan najis. Idhafah masdar ke maf'ul. Sebab apa tu sebut am lepas kah? Mula sebut tulai tu najis, bulu tu najis, pas diri bangkai sendiri. Dan begitulah diri bangkai. Tu umum faedahnya wa mai am ba'dal kah tu. Nak memberi faedah kan najis. Nak memberi faedah kan najis oleh. Tidak dapat masdar ke fa'il pula. Memberi faedah akan najis oleh yang tinggal lagi daripada segala juzuk. Itu boleh kata dapat mana-mana yang tinggal lagi daripada segala juzuk-juzuknya, juzuk maizah. Jadi takut faham betul-betul saja. Pas daging-daging apa, kulit-kulit apa, tak apalah. Jadi tulangnya bulu jalan najisnya. Dan diri najis itu sendiri. Apa dia? Diri bangkai sendiri. Aidan juga. Wa qawluhu aidan. Ay mislul azmi wa syari. Demikianlah dia bangkai itu juga. Maknanya seumpama tulang dan bulu lah. Kali gitu wa hadza qawluhu aidan, hak ni maklumu minat tasbih dah. Hak ni sudah direti, dia tahu daripada banding tu dah fi qawlihi kaza, tasbih pada katanya kaza tu dah. Kali gitu wa mari aidan tu bahwa taukidun jelah, bahwa qawluhu aidan tu taukid saja. Najisatun, di situ nak ada titik. Najisatun. Lepas tu main najisatun tu, muhasyi kata wa qawluhu najisatun tu la hajata ilaih lah, tak ada bahajak dah kepadanya. Sebab li annahu, kerana bahwasanya maklumu minat tasbih dah. Demikian lagi bangkai. Apa demikian lagi? Najisnya. Makna di situ dah, wajah sabah reti di situ dah. Lepas tu mari pula tu tak ada bahajak dah. Tapi dah buat maridah agak tanggunglah. Lakin atabihi, tetapi mendatang ia syarah dengannya, dengan qawlihi najisah itu taudihan. Tak apa, nak menerai, maknanya nak menambah ke terai. Kalau nak kena menerai, terai dah. Kalau tak menerai, terai dah. Kena tahu, nak kata gini lagi. Taudihan, yani ziyadatan. Ziyadatan li taudih. Nak tambah menerai lagi, terai dah. Nak tambah terai sepuluh pelita cerah dah, tambah putih lagi kau cerah. Tak ada apa, hak terai dah wika terai, tak ada salah. Hak terai wika gelak tak boleh. Itu dia, terai tambah terai tak apa. Itu dia. Itu jaga tanggung ibarat. Kemudian hundur klik. Apakah dimaksud dia bangkai? Ini main mengaji makna bangkai. Ini bangkai pada syarat. Bila sebut bangkai pada syarat, ini dia. Pada logat mana ia mati. Panggil main, ia mati. Ia mati tak kira. Panggil maisah belakang lah. Hak mati semelah pun mati juga. Lembu yang di semelah kena dengan hukum syarat, panggil main juga, maisah juga. Tapi hak murak di sini, hak hukum najis macam mana? Wa urida biha, dan dikehendaki dengannya, dengan ayil aidil maidah. Tujuan syarah hok mari ni apa? Wa gharaduhu, dan tujuannya, tujuan syarah min zalika ay qawlihi wa urida biha ini, tujuan nak ta'rifuha. Nak ta'rif maidah, nak ta'rif bangkai pada syarah hukum kata najis tu. Apa dia? Ialah dikehendaki dengannya, dengan al-mayyitah itu ialah az-zailatul hayati, yang hilang oleh hayat. Idhafah isyarat wasah, kepada fa'il. Halilah ada tak apa. Az-za'ilatul hayati, yang hilang oleh sifat hayat. Yang hilang oleh hayat, bighairi zakatin syar'iyyatin. Ada. Yang hilang oleh hayat dengan ketiadaan ismillah yang bahasa syarak. Habis tu kita nak baca Al-Quran, nak jaga zai dengan zai. Kali kita kata aqimus salah wa atuz zakah, ha, siap makna lain. Zakah makna ismillah. Nak jaga zuhud tu kata sangat. Oh, zai tu. Za. Ya suruh jaga gitu. Sifat kafir. Aqimus salah wa atuz zakah. Qad aflaha man tazakka. Jangan tazakka jadi kena semelah. Butung orang kena semelah. Itu dia. Tuhan ayat kata butung orang suci. Orang yang suci diri, suci hati. Buat dengan ikhlas, ibadat dengan ikhlas, hati bersih, suci daripada sifat mazmumah. Orang tu beruntung dan tua. Kita pergi buat tazakka agak orang kena semelah. Dirilah kamu orang okay semaya, berilah kamu orang okay semelah. Ya lalu kita tak khabar. Ni mana jaga dia. Makhraj dia tu. Tengok zakat makna semelah. Zakat dengan zah. Kalau zai zakat tu maklum tu harta jadi keluar. Tu kelima harap ya payah tu lah kita lurah ajar ni. Pasal zah ni kita jarang dak guna lorat kita tak ada. Zah. Baik. Urida biha azza, dengar tu zai tu azzailatu, azzailatul hayati bighairi zakatin syar'iyyati, iaitu yang hilang hayat, hilang hidup dengan ketiadaan ismillah yang bangsa syarak. Tu dia dengan ketiak belah tu tu boleh apa nama dapat banyak masalah tu. Terbenarnya mati dengan tak semelah langsung panggil bangkai. Sabit tu ika mati panggil bangkai belalai, panggil bangkai kita manusia, panggil bangkai. Tu dia ya hilah hayah semua panggil bangkai. Tapi murak di sini ni dengan kait dengan ketiada semelah syar'iyah. Panggil bangkai. Sabit tu kita manusia mati bangkai panggil. Ikan belalai panggil bangkai kerana tak ada semelah. Kalau semelah pun bukan syar'iah, semelah orang. Tak ada semelah orang. Mari pisah berah putuh lekong dia meri. Bismillah. Harap lah dah bismillah. Semelah orang bismillah. Nabi halang ke. Dia panggil ghairi zakatin syar'iah. Semelah orang. Tak ada semelah syarak. Tak ada suruh semelah orang. Kalau syarak suruh bunuh pun tak ada suruh semelah. Dia suruh pacung leher. Nyapa-nyapa pedas. Bukan semelah. Bukan akan apa semelah lembu tu. Dirita-wirita malak sepatah-sepatah ulama ta'rif. Nah. Namun kialah kita pergi kepada binatang halal dimakan. Umpama lembu kambing. Nah. Hayat mazbuhah dah ngak-ngak-ngak-ngak. Dah ada berakut nyawa. Semelah. Tak ada dah. Kerana bukan semelah syar'iah. Panggil bangkai. Ayah kita tepuh dia motor kereta tubik berdarah. Bro duk lepas pedar perut yang berelor dah. Hayat mazbuhah semelah bukan zakat syar'iah bangkai. Tu. Pas semelah menatih hati ahlah di makan tu bukan semelah syar'iah, semelah ular. Semelah teruk. Tu semua bangkai. Awi paham molek dia takrif dia. Bab takrif dia satu nak buat takrif bukan senang. Bila ulama buat dah kita perhati makna dia supaya kita nak hukum kata ini panggil bangkai. Najis ini panggil bangkai juga. Lepas tu syarat istisna. Malaikat bangkai belalak, bangkai ikat, bangkai manusia. Sini dia istisna sa illal adam. Tu suci. Baik. Itulah makna katanya bangkai takrif dia belah tu. Lepas tu kita tengok dalam hasiah tu dia katakan nak walai qauluhu azzailatul hayah walaisal muradu biha, bukanlah yang dikanaki dengannya dengan maitah di sini tu al muttasifata bil mauti mutlakan, bukan muradlah tu. Sebab dia kata yang hilang hayat, bukan makna yang bersifat dengan maut mutlakan tu panggil bangkai, bukan. Wa illa, dan jika tidak murak dengan bahu murak, dia panggil nafi jadi isbah. Wa illa, dan jika tidak apa tidak ini bi ankanal muradu biha tu al mayyit al muttasifa bil maut, murak dengan bangkai tu ia bersifat dengan mati. Kalau takrif balas tu la syamilal muzakkata nastaya melekat fi ia akan yang disembelih kata. Sebab ia disembelih tu maksudlah panggil al muttasifatu bil maut. Kambing kita sembelih bismillah mole orang sembelih orang Islam. Walau kanak-kanak tak balik pun tak apa. Walau kanak-kanak sembelih tak apa, perempuan sembelih tak apa, asalkan naknya Islam. Kalau kafir, nak kafir kitabiah. Yahudi Nasara. Dengan syarat-syarat tertentu je. Dia panggil sembelih ahli kitab, kita Islam boleh makan tapi dengan syaratlah. Kita berkecek hak ni dulu. Makna kata yang sembelih tu orang Islam, pula cukup dengan syarat memutuh khulkum dan meri ketika hayat mazbuha. Tu apa tak panggil bangkai. Tak panggil bangkai kerana murak bangkai azailatul hayah bighairi zakatin syar'iyyah. Ayah kita sembelih tak panggil bangkai yang dikanaki di sini. Ada pun asal pada logat je lah. Pada syarak tak panggil bangkai. Kalau takrif bangkai dengan kata al-muttasifatu bil maut, murak dengan bangkai yang bersifat dengan mati, lembu hak sembelih dengan syarak panggil bangkai juga. Apa dia terbuka murak dengan bangkai di sini yang bersifat dengan mati, taklah begitu. Kan hak tu umum sangat tu. Wa illa, ada jika tidak. Jika tidak murak begitu dengan bahawa murak begitu. Yani bi an kana al muradu biha al muttasifata bil maut. Bangkai-bangkai tu yang bersifat dengan mati. Kalau tak ada belah tu, benatanya di sembelih bahasa syarak pun panggil bangkai juga. Jadi bukan najis. Walah tidak najis. Kambing yang kita sembelih molek kulit dia suci, tak ada kena samuk mula je dah. Tu dia. Apa dia lagi bulu-bulu tu. Duduk di belulah dia tu, bulu kambing duduk di belulah suci, tak ada apa. Kita hapas maya tak ada apa. Maya atas belulah kambing bulu, tak ada apa. Sebab tu belulah di sembelih. Sebab tu kalau takrif kata bangkai tu makna ia bersifat dengan mati, jadi umum sangat masuk siapa kau jadi sembelih pun. Lalu tu nak takrif kata bangkai itu azailatul hayah. Sepik sikit. Kalau kata al-muttasifatu bil maut halwah. Lepas tu kaitan lagi bi ghairi zakatin syar'iyyah. Wa qawluhu bi ghairi zakatin syar'iyyatin ay bi ghairi zabhin. Dia tafsir zakat dengan mana zabhin, dengan ketiadaan sembelih syar'iyyin yang bahasa syarak. Balah mana hak bukan sembelih bahasa syarak nak taswi bagi nafi lah tu. Bi alam tu zakah aslan, dengan bahawa tidak disembelih akan dia. Itu dia alam tu zakah. Dengan bahawa tidak disembelih akan dia. Sama sekali tak sembelih sama sekali. Ayah apa dengan tak ada sembelih. Auzukiyat ataupun disembelih. Ataupun disembelih tapi sebagai zakat dan ghaira syar'iyyah, sebagai sembelih yang yang bukan bahasa syarak. Sembelih juga tapi sembelih bukan bahasa syarak. Macam mana sembelih hak bukan bahasa syarak? Misal dulu ka kazabhi ghairil ma'kuli. Seperti sembelih akan idafah maksudnya ke maf'ul. Seperti sembelih akan binatang, murak dengan ghaib di situ tu kena ke hayawan lah. Seperti sembelih akan binatang yang tidak dimakan, yakni tak halal dimakan. maka ini jelas tu dia tidak dimakan yang tak halal dimakan. Kalau tak tanggung situ yang tidak dimakan orang tak berakhir kambing. Tak dimakan juga. Mudahnya tak halal dimakan. Walaupun dia tak makan kerana tak berakhir, tak suka dia tu lain. Seperti sembelih binatang yang tak halal dimakan. Misalnya kabaulin, sembelih binatang barat. Binatang barat hak beranak antara kambing dengan hema, antara kuda dengan hema. Anak tu panggil baral. Sembelih binatang barat. Tu orang panggil kata ghairil makruh. Tu orang panggil bukan sembelih bahasa syarak. Wa himarin ahliyin. Ya kai tu. Hema ahli, hema kapung. Hema kapung. Tu maksud hema ahli ni hema kapung. Nak keluar apa? Nak keluar hema wahsi. Hema wahsi ni ni lah pawusa ni. Keldai hutan. Keldai hutan. Binatang keldai hutan. Hak tu hema yang panggil hema hutan. Hak tu halal dimakan. Hak tu halal dimakan. Hema kapung tak halal dimakan, dia panggil hemat ahli. Semelih tu bukan bahasa syarak kerana menata tak halal dimakan. Wa huwa haramun, diri semelih tu dah haram. Wa huwa terletak di zabh, zabhu ghairil makul haram. Jidak semelih kucing ke kayu sasin ni tu haram di semelih lagi dah. Walau dia kata semelih tu haram walaupun li irahatihi minal hayati. Naya haram. Dan jikalau semelih tu kan nak beri rehat akannya akan ghairil makruh tu daripada hidup. Nyanyo tengok kucing dah. Lah dia hayat kaki dia ketar gok. Kuru kakak tu lah roh. Sia tengok dia heret kaki ada tu buat perut dah kat tepi omong panjang dia heret sini. Sia pi panwa anak sia ambil bisa semelah we dia rehat. Hai haram nak ayat tadi tu. Tu dia deh. Walau li irahati baca itu. Walau li irahatihi dan jikalau semelah ni walau kana zabh walaupun adalah semelah itu li irahati kana bui rehat kenyo ke ghairil makruh daripada hidup sekalipun tak boleh haram. Lagi pula jadi bangkai. Au li akhzi jildihi hatta pada li irahatihi itulah. Dan jikalau semelah kana mengambilkan kulitnya apa ada semelah ular dimapuh dulu lah. Semelah jewak dimapuh dulu lepas tu nak lapuh ambil kulit. Nak ayat tu haram. Lagi pula bangkai. Misal yang kedua. Tak ni satu misal. Nak misal sah lagi. Wa kazabhil makuli. Atas pada zabhi ghairil makul. Tu nak ada tulis hamzah sikit. Tak ni tak tengok. Tulis hamzah di atas. Lih betul dengan min. Ghai kazabhi ghairil mak. Tu ghairil mak. Nak bubuh-bubuh hamzah di atas. Lih. Ghairil makul. Sebab ni molek. Wa kazabhil makuli. Seperti semelah ke binatang yang halal dimakan. Umpama kambing lembu. Tapi sebagai zakatan ghaira syar'iyyatin. Sebagai semelah yang buka apa dia? Buka bahasa syarak. Macam mana semelah tapi bukan bahasa syarak sedangkan binatang itu halal dimakan dah. Misalnya ka anzabahu bi'azmi. Begitu. Seperti semelah dia seoranglah kata seorang Islam lah. Hu akannya akan al-makku dia semelah kambing, semelah ayam tapi semelah dengan alatnya. Bol maksud alat dia. Bi'azmi dengan alatnya tulah. Ambil tulai usuk lembu kan. Petajam apa pisah tajam kau tu. Dia petajam molek tulai tu. Awak semelah dengan tulai tu. Wala putuhul kumri molek sepuluh dengan pisah. Tajam dia tu. Orang semelah orang islah. Benatah halal dimakan. Ketika hayat mustaqirah. Putuhul kum demri. Yang masa je salah. Diguna alat tu tulai. Tak boleh. Ini faham lah. Dia ikut dah dah nak semelah pun. Nah, yang mek-mek tu lah awak semelah. Gati bisa. Tak boleh. Hukum jadi bangkai. Nah. Lepas tu ya kita penting antara lain bila nak kenal, bila bakal dah. Najis. Haram dimakan. Lepas pula dia leret. Makannya haram bila kita makan jadi daging darah. Jadi gelak perut kita. Sebab kita makan tak pilih. Waktu jadi gelak perut. Eh, wayah hak sebenar tak nak terima. Muka dah makan bagi haram. Tapi orang ada mabuk, orang yang apa yang tak kerti. Payah. Kerti. Dia kelipah, kelipah. Apa nak ke? Nak ke budak ramai. Buat itu. Lolek. Kelipah. Apa tu? Kelipah. Pitu urut dah. Dia sepatutnya terkatuk perut. Kerana dia nak makan bagi haram. Bagi najis semua nak selai perut. Minum arak Allah. Najis lagi. Haram lagi. Pening lagi. Mabuk lagi. Pas nak kerti ke wayah hak sebenar. Dia hak tu dah tepih. Haa, sebab tu. Sebab tu dalam Islam dia suruh makan bagi halal sangat tu. Dia satu nak jaga. Kita tu bukan sekadar kata haram makan, haram minum. Sekadar tu dah, dia pergi panjang lagi. Lepas dah makan dah, dia jadi daging darah. Haa, daging darah dia tumbuh dengan makan yang haram tu dah. Payah reti lah. Haa, lagi kita nak makan hak suci tu, payah reti lagi. Haa, nah. Haa, tu dah mengaji gelap perut lah. Alah, minta air. Minta air tawar. Haa, mencerah perut lagi. Baik kita kan. Baiklah. Mana kata ni kita di samping kita mengaji kena bak najih, lepas dia pergi ke bak haram, hanya leret pergi sikit lagi hikmat dia sahabat-sahabat sarak duk haram makan tu. Ha, kerana bawa pada jadi terkatuk mata hati. Na'udzubillah min zalik. Ha, tu takut sekali. Ha, maka kita kenal di sini seperti semelah binatang yang halal dimakan, tapi semelah bukan bahasa syarak. Seperti semelah akannya makruh dengan tulah. Ha, Allah buat semelah tu tulah. Au zabahahu majusiyun. Ataupun seperti bahawa semelah ia, seperti bahawa semelah akannya akan makruh umpama kambing oleh orang majusi kafir semua hati dia semelah. Oleh sebab dia kafir semelah. Kafir bukan semua kafir, kafir majusi. Au muhrimun. Sini nak jaga baca ni. Kalau baca mahramu tak sah makna, baca boleh. Erak boleh. Fa'in juruh nah atas pada majusi sah fa'in. Jadi fa'in erak tu sah tu. Mahramu sah, baca kelima surah sah. Tapi makna tak sah. Kalau kita baca gitu. Ha, baca mahramu tu orang hari nikah dengan kita, adik kita. Tu dia. Nah, tak sah makna. Kalau baca muharramu tak sah juga. Semelah akan dia oleh benuh rai. Oh, kita tak cacat lah. Lepas nak baca lagu mana risah. Kena baca muhrimu baru sah. Isim fa'in dari ahrama yuhrimu ihram. Faham makna mana? Atawa semelah akan dia oleh orang dalam ihram. Ha, orang dalam ihram haji atau umrah. Ya tak boleh. Ya haram semelah. Cuba nak melatih semelah jadi bangkai. Dia ada dalam ihram. Niat haji pun siap dalam ihram temu kerja. Ha, ni semelah. Haram tu duduk semelah dalam ihram tu. No bayar nak pula dah tu. No bayar dam. Ha, lagi pula binatang semelah tu jadi bangkai tak halal dimakan. Eh, ya tengok. Ha, dia tengok. Unik agama lain dia ada. Dah hari perak ke apa tak boleh semelah. Nah, sebab ihram kita dah. Tapi dia mau sombong. Okay, tak ada lah ihram. Bila mak niat sahaja aku mengejar ihram dek. Ihram aku dengan haji. Sahaja aku ihram aku dengan apa? Sahaja aku ihram. Ha, nawaitul hajjah. Sahaja aku mengejar haji dan ihram aku dengan dia. Ha, selagi kita tak terhalu gak. Duduk dalam haram. Haram semelah tu. Ha, bila kita terhalu tak apa. Tawah, se'en, cukup tu dah. Kalau umrah. Ha, kalau haji gak. Ha, melota hari 10 tu capungnya cukup. Panggil halal satu, bawah saya pula tahalu dua. Halal habis baru tak apa. Kalau tidak tak tahalu satu tahalu pun tak lagi haram lagi duduk semelah kita tu. Lagi pula benatang jadi semelah tu bangkai, masuk dalam kata semelah bukan syar'iah. Ya tengok cabai panjang cabai masalah. Titik yang kita dah kerjaan, cabai je banyak. Habis Nabi pahal sungguh-sungguh. Tengok ibarat. Berarti makna dia ada mafhum, ada kait, ada nak meluah, nak sepak tu, nak sepak ni. Itu dia. Dia kata lagi lagi. Dia kata lagi lagi, kata kait lagi, tak habis lagi dia. Au muhrimun atas pada majusiyun. Jadi fa'in bagi zabahahu. Tusunya. Ka'an zabahahu muhrimun. Wa kana, ada sikit lagi. Wa kana al-mazbuhu. Ada sikit lagi sat ni. Padahal adalah binatang semelahan itu saydan. Itu dia. Padahal binatang semelahan itu perburuan. Sayd dengan mana masid. Nah takwil ya. Masdar kelimah sayd tu. Tak sah nak pakai masdar begitu. Kena pakai makna isim maf'ul. Wa kana al-mazbuhu saydan ay masidan. Masidan isim maf'ul tu asluhu masyudan. Supo mabi' asa mabiyun. Ini kek dah sorah lah. Habis tu panggil bangkai lah tu masalah takrif tadi lah. Takrifnya bangkai-bangkai tu azza'ilatul hayati bighairi zakatin syar'iyyatin. Banyak tu dia takrif. Huraya panjang banyak. Lepas tu kita hundur klik ke humi. Qauluhu wa azmul maitati. Kita dah kecek saat ni dalam mata kata tulang bangkai. Lalu muhasi kita tambah dia lagi. Wa mithluhu, dan seumpama azm. Seumpama tulang azmil maitah qarnuha. Tanduknya apa tu lah. Lembu kita mampuh nak tak semelah syarak. Saya weh tanduk mulai ambil tanduk. Belah kepala je ambil tu tanduk. Najis apa tu? Najis. Najis tu. Hingga kita letak di tiar, tak ada sakut, tak ada tepuh dengan kita, tak ada apa lah. Tapi bagai tu najis. Kalau kita ada sakut baju, tak ada apa, dia kering. Bah kalau basah pun kita pergi sakut. Mudah-mudahan dia tak lekat. Kalau apa nama ni, kalau kita gidak setuh dia tak leng. Setuh tika duk semaya. Ataupun gidak kerak ambil tanduk buat pokat tak leng tu. Sabis tu ada setengah-setengah orang pasal nama ilmu. Masa mana? Bahasa tanduk lembu dia mau ambil adalah wak buat penang buat berapa panggil azimak pelaris berapa dia tak tahulah. Dia mau ambil tanduk lembu. Setengah-setengahnya tanduk lembu hak bahasa mana? Hak bahasa ibu mati beranak dia panggil. Ya beranak lekah, beranak lekah tak tubik tak tubik mati ibu. Dia mau nak tu. Dia mau kata dia mau nak tu tanduk lembu hak beranak lekah. Lepas tu mati. Dia mau nak tu. Dia mau kata ada kursiak gapualah bagi tu bomong. Nak dia mau nak tanduk tu. Ingat lah weh, kita orang semaya ni, orang tak semaya tak ada nak cara dah, cukup dah lah. Gaduh dengan tanduk tu lah. Semaya tak semaya tak kira. Tapi bila kita orang semaya nak jaga, kita buh kalau poket tak sah lah semaya pasal najis. Malaikat buah dia beranak lekat, dia kata tak tubik dah. Lekat nampak ibu duk, tak rak dah ni. Bismillah. Tak apa. Bismillah. Tak apa. Nak ambil tanduk tak apa. Maknanya suci lah. Itu malak. Itu kalau dia tanya lah, mana tanduk lembu ni. Mati dia duk pakan, tubuh duk pakan ketika semaya. Nak tanya kulit semelah tak ibu. Semelah. Tak apa. Kadang-kadang kata dah mati yang tak ada semelah. Najisnya. Basuh tak suci. Najis. Bukan muntah najis. Faham malak tu. Wa misluhu seumpama. Ni daripada sini dia tanya masalah gading gajah, masalah gapo di mimbar, di mimbar ada dak dak jangok mimbar keboh buat dengan gading. Ambil gading gajah ada di kepala tukak dak bawa baca keboh tu buh gading. Pagi dak pegal. Ada nak jaga. Ni dia tanya masalah tak jawabnya ni lah ni. Baik tapi pahal sungguh ke ya boleh gilah. Sebab apa? Sebab kita baca keboh syarat kena suci supaya semaya. Tebah jemaah. Syarat kena suci si khatik tu. Kena suci daripada hadah, kena ada semaya. Suci daripada najis yang tak dimaaf. Baju duk pakai ke apa sepas semaya. Apa kalau mimbar tu? Mimbar tu dia mau buat dengan gading gajah dengan apa? Ha, jangan sentuh. Ha. Ha, kalau kok pagar ataupun tak ada apa, ada mau bubuh apa nama ni, minyak-minyak, kita kalau kata masuk benda najis, tebus kata tak dimaaf. Kita jangan ni jamu. Ha, dia jangok lagu ni tak ada apa lagi dah tak dalam masjid tak boleh. Ha, jadi banyak cara nak kaya. Tak apalah, kamanya tukar. Di pala tukar ni ambil gading gajah buh situ. Ha, nak we jangok buh gading pala. Nah, apa dak pala burung buh gading dah. Ha, apa kita pergi pegang tukar tu, dak acak tebah. Namo kita menanggung. Pegang tukar tempat tukar ni suci kayu di pala tukar. Ada gading tu nanti, rupanya kita pergi dak tanggung. Tak boleh. Ha, ataupun di pala-pala mimbar yang membuh-buh pala kita digatung situ. Ha, rupanya duduk setuh. Ha, tak boleh kita dia baca sebuah ni. Ha, itu duduk tanya masalah macam mana tukar buka dia. Ha, ni sini dah ni ngaji ni dah. Ha, sebab baca sebuah dia syarat kena suci daripada najis yang tak dimaaf. Ha, basuh, basuh. Tak suci kerana najis ain. Ha, ingat kita deh. Itulah dia wa mithluhu, seumpamanya juga qarnuha, tanduknya, tanduk maitah, tanduk bangkai, wa zufuha, ada kukunya, kuku bangkai. Ha, padahal mau kata gading gajah dia mau kerak tika ibu hidup, ha, hak dulu. Nah, barang jadi potong daripada ia hidup seperti bangkai. Ha, bila seperti bangkai, bangkai gajah apa hukum? Najis. Ha, hak tidak kerak gading tika tu juzuk dia najis betul. Ha, tu dia. Nah, wa zufruha, dia kuku, tengok kada ambil kuku rima. Kadang-kadang dia mau duk gantung, wak jadi ubak gapo duk gantung. Tak apalah ketika semaya. Ha, kita kata juga tak leh. Kukunya. Wa zulfuha, kuku juga, tapi dia tak serupa kuku bahasa, ha, bahasa kita ni panggil zufr ni kuku bahasa kita ni. Ha, bahasa zulf ni kuku bahasa sport atau bahasa bola. Ha, bola kuku kuda. Ya, banyak bahasa kita panggil kuku belaka. Padahal ya ada kalau kuku bahasa bulat panggil goni, bahasa kait gini bahasa. Ha, dia tak serupa. Kita pakai kuku belaka. Kuku orang, kuku rima, eh, kuku kuda, ha, kuku lembu, tak serupa belaka tu rupa kuku. Mak ni bahasa belah ni. Ni bahasa bulat, eh. Ha. Ha, logat dia moyo panggil tak serupa. Zul. Wa baiduha, baiduha telurnya. Telurnya. Ha, telur bangkai. Ha, kalau itu ayah dok nak telur. Ha, ibu. Tiba-tiba ibu mapo. Nya sembuh di ular ke gapo apo. Payah dok nak telur dah. Tu baik telur. Ha, ha, macam mana, macam mana? Kita mengaji kata telur bangkai. Hak tu baik pada belum mati, tak ada apo tu. Lah mugi hera apa kono baik. Ah, hak telur kemarin ini ibu mapo dok tanya oleh hakai kada. Ambuh muni tak ada mengaji ke weh. Itu. Ni masalah ibu mati dia telur. Dia tiba nak telur tak ada nak tubik telur lagi, ni gi mampu situ. Anak katakan ada penyakit apa-apa. Ha, telur pun tubik. Ha, macam mana telur tu? Sini tengok kata dia. Wa baiduha, ya bila hak najis dulu ni. Ha, dan telurnya telur maitah itu najis, tapi nak hukum najis dengan kaid illam yatasallab. Ha, dia. Dia kaid dia tu. Telur ni jika tidak jadi keras ia. Yang ke telur dia tubik lemak, dia tubik tu. Ha, lemak. Ha, pasti dia keras luar. Ha, ni biasa tengok lah. Ya, nak pasti tengok. Yang telur pun nak naik telur tahu mu. Ha, ya, mak tak lari. Dia nak tubik dengan dah. Mulanya duduk rapat gitu. Tengok. Ha, dia nak telur. Nampak muka merah. Sia dia nyanyo. Kita nak berak. Dia petuk nyanyo. Hai. Ha, bersembuh lah kalau kan. Kalau hak lemak lah. Nampak tu dia, oh, lock hidup dia. Tengok, macam yakit pun. Oh, dia nak telur, oh, yakit. Dia nak tubik sakit. Tengok, tubik peluk. Ha, dia tubik tu lemak. Ha, tu dia. Lemak. Boleh jatuh, poh. Nampak orang. Duk tengok, nampak orang. Kalau tubik kerap, hop, cah halu. So, dia keluar pula juburnya nyanyo. Besar juga lah, ya. Nah itu kan. Ha, ni tu hak kuasa. Ha, ni tengok sambil mikirlah. Pokoknya beranak buat tiga itu baik tengok palo dia ke mai. Oh, tiga pak kilo ni Allah. Tu baik. Ha, ni tu hak kuasa. Dia tu baik dia lembek. Mekerah luar. Ha, dia kena tengok perhati ingat ke kuasa Tuhan. Tu baik sering lembek itu sebuah buah belum yang tu baik. Eh, napa? Jatuh pula. Pas pada tu dah. Ha. Oh, tu dia tengok. Bas darat pro kio-kio lari lah tu perangai dia. Boleh tak ada telah sutih geger lah. Biasa orang misai lah tu. Telah sutih ya geger. Ha ni pas-pas tu wasara panah sarah kecep sah. Ha burang-burang-burang lagi pula. Selerok. Ha telah sutih ya kecep sah. Ha tu anak tu dia. Piyung tak beratuh. Loh dia ni. Ha tinggal-tinggal tengok. Oh beratuh loh. Ha tu dia. Dia buat misai kot tu. Jadi telur saat ni tu jadi kerah. Kali apa nama ni kalau dia mati pun tubik telur lepas tu kerah. Waktu hukur pah. Kalau tubik tak kerah ini dia najis. Wa baiduha illam yatasallab. Jika tidak keras dia. Tubik dia lemak sebuah lembung. Itu dia. Itu hukum najis. Fa in tasallaba. Ada. Maka jika keras ia baid. Ibu mati. Lepas tu tubik telur. Lepas dia mati dulu baru telur tu tubik. Tubik daripada bangkai dia panggil. Tubik daripada bangkai. Maka jika keras ia. Nak tahu keras lembek setara mana weh. Taswirnya begini. Bihaitu. Ini nak taswir bagi tasallub. Bihaitu law hudina. Sekira kalau diaram. Diperai. Diharai dia panggil. Ambil telur tu diperai. Kalau buah kayu panggil perai. Nah, kalau telur panggil harai. Apa panggil juga perai. Kalau diharang nasaya la fariqa tetas ia. Telur saat ni lepas pada ibu ayah tu mati, telur tu ubik. Ubik tu kerah. Sekira kalau ambil telur tu dia harai, dia perai nasaya tetas. Waktu hukum dia fahuwa tahirun. Telur bangkai tu suci. Hak kata bangkai telur bangkai najis tu jika tidak kerah. Sekira-kira kalau dia kerah tak tetah dengan bau rusak. Telur tu najis hukumnya. Itu dia. Baik. Bunuh klik humi wa miskuha ni atas klik pada qarnuha adalah wa mithluhu seumpama azmil maitah juga miskuha kasturinyo. Hak ni kita tak kenal lah. Ngaji nama ni pun tak biasa tengok. Miskuha miskul maitah. Kasturi ni gapo? Hak ni pusat anak kejel. Bukan semua kejel. Setengah-setengah anak kejel. Setengah-setengah kejel bila dia beranak, dia anak yang ada tali pusat pun tengok anak kambing dah. Nah, bila ibu dia beranak ada tali pusat. Ada siapa seminggu dua baru dia tanggal. Tali pusat, maka ni pusat anak kejel. Saham jadi di situ. Lepas tu dia ada darah di dalam. Darah tu bau sedap. Dia panggil kasturi. Tu atau duri apa dia? Pusat anak kejel yang mengandungi darah. Tapi dengan kai illam yatahayya lil wuqu. Wa in tahayya'a lahu fa huwa tahirun. Jika belum bersedia bagi luruh dia panggil kita. Itu dia. Fa in tahayya'a lahu hatu fa huwa tahirun. Suci. Muka dia suci. Ada dalam riwayat mengatakan kis jadi gitu boleh anak kejar tu. Itu ada setengahnya ketika ada riwayat kata ketika Adam turun daripada syurga ke bumi, banyak benda-benda pergi ziarah Adam. Di antara puak jen pergi ziarah ada. Pergi ziarah ada. Bukan semua kerja lah. Setengah kerja pergi ziarah melawak. Ada sebagai dia ucap tahniah. Dia beri tahniah kepada Adam. Bagi tegak dia ucap selamat datang. Dia sambut lah kata-kata. Habis tu orang sambut sangat dia. Oh bila kedatangan ketibaan orang bersamai pakak dia nanti sambut. Maka orang menyambut juga di sini dia ingat. Pak tak ingat dah. Dah sambut kita gitu gitu. Dia mau ingat lah. Ni pun bila ada turun daripada syurga setengah pada menata dia sambut. Je. Sebagai ucap tahniah pada Adam. Muka mari syurga tu aku bawa gelak juga. Bahasa menata buah lagi nak itu ada. Tu Allah Ta'ala wi tukar. Ini yang balik baikkan sekali. Dialah keroh orang nak itu. Tapi ada tersenyata kepala. jamuk pala. Ha, tepuk-tepuk pala habis tu rasa bekan tu pupuk siuk puh sikit. Mok. Itu je dah. Ya ada cara. Lain juga. Ha, orang menutup kau dia tiap periksa habis tu. Orang nak jadi tok bomolah. Pakai piah merah. Ha, tak apa. Itu dia. Ha dah. Ha baik. Kalau gitu kerja saya lagu nah. Ada sapu lakinya. Tak kalau dia diucap tahniah ada sapu lakinya. Maka Allah Taala wi kelebihan ke dia. Jadi miski kasturi. Ha, bila begitu dia klik temu sama kerja-kerja dia, oh kelebihanmu kok mana dia tak aku pergi melawat deh. Pada sapu belakang kok kami. Ha ni tu hari kelebihan jadi mesti kasturi bounce dah. Oh buat ni gi hati, gi zerah dia ada. Ha gi pakak zerah dia ada apa sapu. Bawa hak dulu. Klik tak hati. Payo kata gano mu jadi ku tak jadi. Ha. Mujib zerah dia kan apa? Mungkin zairah dia kerana nak ke kasturi. Aku ke zairah dia nak apa dia nak tanya ah dia kerana Allah. Ha tu jenis rakyat dia kecek baiklah. Tak ada. Ha, mungkin zairah dia nak ke saya tahu. Oh, mungkin zairah kerana kasih ke dia. Allah kasih ke dia ingat weh pergi jumpa. Apa tak ada pun sahaja kasih seru begitu. Bubung-bubung ha gitu. Ha, ni mai kerana lah. Dah gitu lah. Tak serupa lah. Kan hati punah sikit. Teralih lah. Itu asal. Itu yang panggil asal. Duk royak riwayat kata. Sebab Allah Ta'ala menjadikan kasturi dikerja ke tadi. Itu patut kita ingat sejarah. Lama kita tahu. Baik. Klik ke sini. Mari kita mengaji hukum fiqahnya. Tu najis sebelum pada dia tu bersedia untuk luruh. Bila dia luruh. Tanggal daripada tu. Tak ada apa. Masa menurut dia kejap lagi ke dari pusat. Pas ibu mati. Bila mati ibu, najis pergi pusat. Tapi kalau dia tu tua lah kena luruh dah, tak apa. Banding gitulah kalau buah kayu biasa putih. Lepas tu tua. Ha, tua dia nak luruh dah. Kalau dia kerak diri dia, hak tua. Tua dia kerak. Ha, dia nak masak dah. Ha, ni pun sepatutlah. Tali pusat kerja tu kalau kata hak putih lagi, muda lagi, hak dia kejap. Mati ibu. Siapa kerja najis? Ada perkara dia sedia dah. Hati tidak. Fa in tahayya'a lahu fa huwa tahirun. Tengok tadi. Ha ni kena tengok logat segapo minal azmi al-qaraqis. Nak tengok logat fa innaha azmu rahwun jenis tulah fahu semana. Qaraqis. Qaraqis. Nak tengok logat sekali lagi. Oh banyak lagi kita kena turut tengok. Ha kau dah rahsia supaya kita nak ambil hukum. Ha nah walaupun kita kata kita tak dapat semua pun kita ingat setengah-setengah masalah. Dan hal ni banyak amalan harian kita dalam hidup katanya. Dalam hidup kita kena kenal benar benda ni. Benda najis, benda suci, tahu benda najis bagaimana cara. Cukup dulu kita sambung semula kat dalam pojok tu kat dalam hasiah-hasiah hak tinggal lagi nah qada hak sarah qada tu bomolak paslon dah nah alat sana dah habis kat mata sarah paslon pasalan dah tu kita kau turut hasiah lagilah setakat tu dulu wallahu a'lam.